Konsultasi Syariah. Manusia lebih mulia dibandingkan jin. Pertanyaan, benarkah manusia lebih mulia dibandingkan jin? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa manusia lebih mulia dibandingkan jin. Di antaranya, pertama, firman Allah yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk paling mulia di muka bumi, sehingga kesempurnaan mereka melebihi makhluk yang lain atas karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini dijadikan dalil para ulama untuk menyimpulkan bahwa manusia lebih utama dibandingkan makhluk yang lain. Imam As-Sa'di mengatakan, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Karena Allah telah mengkhususkan manusia dengan kedudukan dan keutamaan yang tidak ada pada makhluk lainnya. Taisir Karimir Rahman. Bahkan sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini dijadikan dalil bahwa jenis manusia lebih utama dari jenis malaikat. Tafsir Ibnu Katsir. Jika manusia lebih mulia dibandingkan malaikat, berarti jelas lebih mulia dibandingkan jin. Kedua, ada nabi dan rasul dari kalangan manusia, tapi tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Utusan Allah hanya ada dari kalangan malaikat dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Allah juga menegaskan bahwa para nabi itu keturunan Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Ibrahim, yang artinya, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Al-Qurtubi mengatakan, Rasul hanya dari kalangan manusia dan bukan jin. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Allah juga berfirman di Surat Al-Ahqaf, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29 dan 30. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan, para ulama berdalil dengan ayat ini bahwa di tengah jin hanya ada pemberi peringatan, yaitu ulama, namun tidak ada rasul di tengah mereka. Dan tidak diragukan lagi bahwa tidak ada seorang rasul pun yang diutus dari kalangan jin. Tafsir Ibnu Katsir. Karena manusia lebih mulia, aneh jika ada manusia yang justru menghambakan dirinya kepada jin. Demikian, Allahu A'lam.